Mari angkat hatimu kepadanya. Ini lagu kami, ini suara kami, kepada Tuhan Yesusku, sahabat sejati. Ini hati kami, ini cinta kami, biar takkan pernah berubah. Ku mengasihimu, Tuhan Yesus. Sembah Tuhan Yesus. Sembah Tuhan Yesus. Sembah Tuhan Yesus. Ini lagu kami, ini suara kami, kepada Tuhan Yesusku, sahabat sejati. Ini hati kami, ini cinta kami.